السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سحرمتي. Kita sampai pada bantahan atau pelurusan terhadap alasan-alasan yang dipakai oleh para muwaswisin. Alasan-alasan yang sering diucapkan oleh ahlul wiswas adalah al-ihtiyat, kehati-hatian. Mereka berkata, kami bukan waswas, kami hanya berhati-hati, daripada lebih baik ini, daripada kurang lebih baik begitu. Qul ibn a'azakumullah, ternyata dibawakan oleh Ibn Al-Qayyim pertama kali ucapan ahlul iqtisad, ucapan orang-orang yang inginnya tepat sesuai dengan sunnah, orang-orang yang merupakan ahlul ittiba, orang yang ingin ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawakan dalil-dalil wajibnya ittiba', diantaranya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian contoh teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan pula ayat Allah SWT, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, ini ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan Allah, ittabi'uhu la'allakum tahtadun, ittiba'lah kepada Rasul niscaya kalian mendapatkan hidayah. Atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Qala Allah, inilah jalan yang lurus, jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Demikian diwasiatkan oleh Allah pada kalian agar kalian bertakwa. Kemudian diluruskan, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa yang namanya Sabilullah atau Siratal Mustaqim adalah jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang menyimpang dari jalan Nabi, maka dia menyimpang dari jalan yang lurus. Dan yang namanya penyimpangan bisa dengan dua macam. Bisa karena berlebih-lebihan, bisa pula karena menggampang-gampangkan. Dan dua-duanya merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus. Dan penyimpangan tadi bisa jauh, bisa dekat. Bisa penyimpangan dengan penyimpangan yang jaurin azim, dengan kedzaliman yang sangat jauh. Bisa pula dengan jaurin yasir, dengan penyimpangan yang sedikit, tapi tetap itu dikatakan kesalahan-kesalahan. Dan bisa pula akibatnya di sisi Allah berbeda-beda. Sama-sama dia salah, keliru, menyimpang, tetapi ada yang karena zalimnya, karena memang dia lebih mementingkan hawa nafsunya, maka mereka mendapatkan dosa. Ada yang menyimpang karena kebodohannya, karena ketidakpahamannya, maka dia mendapatkan udzur. Dan ada lagi yang salah karena ijtihadnya, maka mereka mendapatkan satu pahala karena pahala ijtihadnya. Tetapi dia keliru dalam ijtihadnya. Khana bin na'azakumullah, akibat yang mereka akan dapatkan nanti yaumul qiyamah, apakah dapat dosa atau dapat udzur ataupun mendapatkan pahala karena ijtihadnya, tetap secara hukum di dunia apa yang mereka katakan adalah salah. Artinya jangan diikuti. Walaupun kita katakan Imam Malik rahimahullah atau para ulama yang lain rahimahumullah berijtihad dan salah ijtihadnya, kita katakan pada mereka insyaallah mereka mendapatkan pahala dengan ijtihad mereka. Tetapi kesalahannya tetap tidak boleh diikuti. Dan bisa jadi satu perbuatan dan satu kesalahan yang sama pada imamnya, pada syekhnya mendapatkan pahala karena ijtihadnya, tetapi para muqallidnya dapat dosa. Kenapa bisa berbeda hukumnya? Karena imamnya berijtihad, al-alim berijtihad dengan ilmu mereka, telah berupaya untuk ittiba, tetapi tergelincir. Sehingga usahanya mendapatkan pahala sebagai seorang yang telah bersungguh-sungguh berkeinginan untuk ittiba. Dan kekeliruannya menyebabkan dia mendapatkan pahala hanya satu. Sedangkan siapa yang berijtihad dan ashab mendapatkan dua pahala. Tetapi pengikutnya tadi yang muqallid dalam keadaan dia tidak memiliki upaya untuk ittiba. Bahkan disampaikan hadis yang sahih kepadanya, dia tetap menyatakan, tapi pokoknya saya ikut syekh fulan, ikut imam fulan. Maka tentunya berbeda hukumnya, walaupun kesalahannya sama. Qulifidina a'azakumullah kumulani dibawakan oleh Ibn Qayyim. Ucapan ahlul ittiba', orang-orang yang sangat ingin untuk mengikuti sunnah, membawakan larangan-larangan dari al-ghulu. Qala rahimahullah, wa nahnu nasuqu min hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hadyi ashabihi ma yubayyin ayyul fariqaini awla biittiba'ihi. Kami sekarang bawakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan juga bimbingan para sahabatnya ridwanullah alaihim majma'in agar menjadi jelas ayyuhuma awla biittiba', agar jelas kelompok mana yang lebih pantas kita ikuti madhabnya. Apakah kelompok yang tadinya dikatakan ahlul i'tiyad, orang-orang yang sangat berhati-hati katanya, tetapi dari sisi lain justru orang yang berlebih-lebihan, atau orang-orang yang ahlul ittiba'? Insyaallah dengan dibawakan dalil-dalil ini akan terlihat yubayyin ayyul fariqaini awla bil ittiba', siapa kelompok yang lebih pantas untuk diikuti. ثم نجيب عما احتج به بعون الله تعالى وتوفيقه. Setelah itu kami akan bantah satu persatu apa yang dijadikan alasan oleh mereka, apa yang dijadikan dalil oleh mereka, kita luruskan satu persatu, kata Ibnu Qayyim. Dengan aunillah, dengan pertolongan Allah dan dengan taufik daripadanya. Wa nuqaddim qabla dhalika dhikrun nahyi 'anil ghulu. Dan kita dahulukan sebelum semuanya itu adalah larangan dari Allah dan Rasulnya untuk ghulu, larangan untuk berlebih-lebihan. Wa ta'addil hudud, larangan untuk melampaui batas, larangan untuk israf, berlebih-lebihan, dan larangan dan perintah bahwasanya iqtisad dan i'tisam bisunnah 'alaiha madaruddin, dan menjelaskan bahwasanya sederhana dalam beribadah, berpegang dengan sunnah itu merupakan poros dari agama ini. Merupakan inti dari agama ini. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Kata Allah, wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperingatkan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan. Wahai Yahudi, wahai Nasrani. Tentunya perintah Allah atau peringatan Allah terhadap ahlul kitab di dalam Al-Quran agar kita kaum muslimin jangan seperti mereka. Jangan seperti Yahudi yang berlebih-lebihan dan jangan seperti Nasara yang berlebih-lebihan. Qanibirina azakumullah, tentunya dalam perkara yang berbeda, satu ghulu dalam satu masalah, yang lain ghulu dalam masalah lain. Tapi kedua-duanya terjatuh dalam al-ghulu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, jangan kalian israf. Israf juga maknanya berlebih-lebihan, melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak suka kepada mereka-mereka yang melampaui batas. Dan juga Allah berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini adalah batas-batas Allah, maka jangan kalian lampaui. Tilka hududullahi. Ini adalah batas-batas Allah, fala ta'taduha, dan jangan dilanggar batas-batas Allah. Dengan istilah ghulu Allah katakan jangan. Ghulu ekstrim. Dengan istilah israf Allah katakan la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka israf yang juga maknanya berlebih-lebihan. Dengan istilah melampaui batas Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Ini batas-batas Allah, maka kalian jangan melampaui batas-batas Allah. Dan juga Allah berfirman, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Walaupun ayat-ayat tadi pada satu masalah seperti wala tusrifu, berbicara masalah makan dan minum, kulu wasrabu wala tusrifu. Dalam masalah hukum-hukum waris, wasiat dan sebagainya, Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Dalam masalah perang, kalau mereka memerangi kalian, Allah katakan dan perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka yang berlebih-lebihan. Artinya dalam perang dalam jangan berlebih-lebihan, dalam makan dan minum jangan berlebih-lebihan, dalam batas-batas Allah jangan dilanggar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah dakwah, ud'u rabbakum, dalam masalah doa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan tadarruan wa khufiyah, dengan lirih, dengan merendah, dengan suara yang khufiyah, yang samar. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Juga Allah katakan bahwa Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Qul inna a'udzubikumullah, berarti dalam doa pun dilarang untuk berlebih-lebihan. Yani mengucapkannya dengan suara yang keras. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Rasulullah SAW mendengar para sahabatnya menjerit-jerit memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras, Rasulullah SAW menyatakan irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba. Jangan kalian melampaui batas, tenanglah kata Rasulullah. Irba'u 'ala anfusikum, tenangkanlah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah maha mendengar. Ini peringatan agar kita dalam berdoa pun jangan berlebihan. Sudah keras suaranya, pakai mikrofon, dengan suara yang pol, kalian berdoa kepada siapa? Innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Allah maha mendengar. Dan kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah dekat. Khana fidna azakumullah qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an, kata Allah. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau bertanya kepadamu mereka tentang aku, kata Allah, maka jawablah inni qarib. Katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Artinya Allah mendengar dan mengabulkan. Qanifidina azakumullah, maka Allah katakan dengan kalimat la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam hadis akhrajahu An-Nasa'i dalam manasik al-hajj, bahwa di sore hari di Aqabah, ketika beliau dalam keadaan di atas untanya, Rasulullah bersabda, ilqutli Hasan, carikan untukku batu-batu kecil, batu-batu kerikil. Kata Ibn Abbas, falaqattu lahu sab'a hisyat min hasal khadz. Maka aku pun mencarikan untuk beliau 7 kerikil seperti kerikil-kerikil yang biasa dipakai untuk melempar. Faja'ala yanfadhunna fi kaffihi. Maka Rasulullah SAW meletakkannya di tangannya 7 batu tersebut, 7 kerikil-kerikil tadi. Kemudian beliau bersabda, amsalu haula'i farmu. Naam, yang seperti inilah atau dengan batu yang seukuran inilah kalian melempar jumrah. Qala ayyuhan nas, Wahai manusia, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fa innama ahlakal ladina min qablikum al ghulu fid din. Kata Rasulullah SAW setelah menyatakan na'am, dengan batu-batu yang sebesar inilah kalian melempar. Yani dengan kerikil-kerikil seperti biji-biji jagung, seperti biji-biji kelengkeng. Kemudian dikatakan dengan kalimat iyyakumul ghulu. Hati-hati kalian dari al-ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu fid din. Jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya hancurnya orang-orang terdahulu karena mereka melampaui batas dan berlebih-lebihan. Demikian diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Nasa'i dalam sunannya. Qul inna a'udzubikumullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Wa qala Anas, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusaddidu ala anfusikum, jangan kalian memberat-beratkan diri kalian, fasyaddadallahu alaikum, niscaya Allah akan jadikan berat atas kalian. Fa inna qauman syaddadu ala anfusihim, sesungguhnya ada satu kaum yang memberat-beratkan diri mereka. Fasyaddadallahu alaihim, akhirnya Allah memberatkan atas mereka. Fatilka baqayahum, lihatlah sisa-sisa mereka. Fisawami' waddiyarat, lihatlah sisa-sisa mereka di sawami'. Sawami' bentuk jamak dari sawma'ah, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Lihatlah sisa-sisa mereka di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka dan di tempat-tempat mereka. Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Itu adalah ajaran rahbaniyah yang diada-adakan secara bid'ah oleh mereka dan kami kata Allah tidak mewajibkan atas mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Hadis ini hadis yang lemah, dhaif, dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam Adab dan juga Abu Ya'la. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Namun makna hadis ini terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang ma'ruf dan sahih bahwasanya inna hadad din yusrun walan yusaddad din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah kata Nabi. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan pasti akan kalah. Tidaklah seorang pun memberat-beratkan agama ini kecuali dia pasti akan kalah. Khun ibn a'azakumullah, tentunya hadis ini semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam keadaan lemah riwayatnya. Tetapi maknanya terkandung dalam hadis tadi. Bahwa orang yang memberat-beratkan agama ini, nanti dia sendiri yang akan kalah. Nanti dia sendiri pasti yang akan jenuh, dan dia sendiri yang akan putus asa di akhirnya. Ini seperti makna hadis yang dhaif ini. Syaddadallahu alaihim. Akhirnya Allah beratkan atas mereka, sehingga mereka akhirnya tidak mampu. Karena agama ini Allah turunkan dalam keadaan pas. Cukup dengan kemampuan manusia. Allah Maha tahu seberapa kemampuan manusia. Maka kalau ditambah-tambah dengan dilebih-lebihkan atau diberat-beratkan, pasti tidak akan sanggup dipikul oleh mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Demikian pula kalimat rahbaniyah malah terkandung bukan hanya dalam hadis yang sahih, dalam Al-Qur'an. Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang rahbaniyah adalah golongan-golongan sisa-sisa ahlul kitab. Ketika mereka dikuasai oleh orang-orang yang menguasai mereka, jadi orang-orang kafir, kemudian mereka dibantai, mereka dibunuh untuk meninggalkan agama mereka. Maka diberi pilihan oleh mereka. Kalian mau meninggalkan agama kalian? Atau kalian mau diam? Tidak berdakwah, tidak berbicara agama apapun, diam, tetapi diizinkan untuk ibadah, atau demikian. Maka terbagi tiga golongan, sebagian mereka tetap memegang agamanya, memegang tauhid, dan tetap berdakwah sehingga mereka dibantai habis. Yang kedua, memilih untuk tetap dia beribadah dan tidak berbicara pada siapapun tentang agamanya. Sehingga mereka diberi tempat di menara-menara. Dan mereka beribadah di menara itu sampai mati. Sedangkan yang lain memilih untuk mengembara dengan agamanya. Maka mereka memakan dedaunan dan apapun yang mereka dapati dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya mereka mengajarkan ajaran tersebut. Ajaran untuk tidak mengurusi dunia, tidak berdakwah, tidak berbicara apapun, hanya beribadah saja, dan dia tidak makan, tidak minum, kecuali kalau dikasih. Diberi ke menara, makan, makan. Kalau tidak diberi, dia tidak akan makan sampai mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang demikian Allah katakan, وَرَهْبَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, itu adalah perkara ghulu yang mereka ada-adakan, yang Allah tidak wajibkan atas mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, فَنَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلْهِ وَسَلَمْ عَنِ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ. Maka dalam hadis yang sahih tadi, إِنَّ هَذَا الدِّينِ يُسْرٌ فَلَنْ يُشَادَ الدِّينِ إِلَّا غَلَبَهُ, terdapat dalil larangan untuk memberat-beratkan agama ini. Tapi bagaimana memberat-beratkan agama ini? Tentunya dengan tambahan-tambahan, tentunya dengan dilebih-lebihkan, tentunya dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran wala sunnah. وَذَلِكَ بِزِيَادَ عَلَى الْمَشْرُوعِ, yang namanya تَشْدِيد adalah dengan menambah di atas yang disyariatkan. وَأَخْبَرَ أَنَّ تَشْدِيدَ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ السَّبَبْ لِتَشْدِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ, dan dikhabarkan pula bahwasanya sebab dia memberat-beratkan agama itu, maka niscaya akan menyebabkan Allah memberatkan atas mereka. Dan Allah memberatkan atas mereka sebagai balasan, sebagai azab di dunia sebelum di akhirat. Dan Allah memberatkan atas mereka dengan dua macam. Imma syar'an wa imma qadaran. Diberatkan secara syar'i atau diberatkan secara takdir. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, imma bil qadari wa imma bis syar'i. Fattajdidu bis syara', adapun diberatkan oleh Allah secara syariat, kama yushaddid ala nafsihi bin nadar tsaqil, seperti orang yang bernadar dengan nadar yang sulit. Maka ketika dia berhasil diberikan oleh Allah apa yang diinginkannya, berarti dia harus melakukan sesuatu yang berat tadi. Wajib atau tidak wajib hukumnya? Wajib hukumnya. Secara syar'i? Naam, secara syar'i. Karena siapa orang yang telah bernazar, maka dia wajib menepati nazarnya. Misalnya dia berkata, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku berhasil, kalau aku dalam keadaan mendapatkan keuntungan lebih dari sekian, atau dagangku berhasil atau usahaku berhasil, maka niscaya aku akan berbuat ini, perbuatan yang berat-berat. Qul inna a'udzubikumullah, kalau ternyata berhasil, bagaimana hukumnya syar'i? Dia benar-benar harus melakukannya. Yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman. Yani Allah sifatkan orang-orang mukmin, di antara sifatnya yufuna bin nadri, menepati nazar-nazar mereka. Maka orang itu menjadi berat karena sesuatu yang syar'i harus dia lakukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Itu diberatkan secara syar'i. Qala fayalzamul wafa bihi, maka dia harus menepati nadarnya yang berat tadi. Dia sendiri yang memberatkannya, maka dia wajib mengerjakannya. Wabil qadari, sedangkan diberatkan oleh Allah secara takdir, kafi'li ahlil waswas, seperti perbuatan para ahlul waswas. Mereka dalam keadaan memberat-beratkan dirinya dengan apa yang mereka katakan ihtiyat. Mereka memberat-beratkan dirinya dengan apa yang mereka katakan kehati-hatian katanya. Fa innahum syaddadu ala anfusihim fashaddada alaihimul qadar. Karena mereka memberat-beratkan diri mereka sendiri, maka akhirnya mereka ditakdirkan mereka sungguh sangat tersiksa. Berwudu lagi, kembali lagi, berwudu lagi, kembali lagi, berwudu lagi, kembali lagi, berwudu lagi, terus sampai basah seakan-akan dia mandi. Bajunya basah kepes habis. Kamu ini mandi apa wudu? Wudu, tapi saya ragu terus, kayaknya ada yang keluar sesuatu. Maka saya balik lagi, kembali lagi, saya wudu lagi. Saya balik lagi ketika mau akan sholat, terasa lagi sepertinya ada sesuatu. Maka saya kembali lagi, terus demikian. Kamu tersiksa oleh keraguan-keraguanmu sendiri. Kamu tersiksa oleh was-wasmu sendiri yang kalian beri nama dengan ihtiyat. Khonifidina azakumullah, berarti siapa yang menghukum dia menjadi tersiksa? Allah Subhanahu wa taala, qadaran, secara takdir. Berarti siapa yang memberat-beratkan dirinya, pasti dia akan menjadi tersiksa dan menjadi susah, imma qadaran wa imma syar'an. Bisa jadi secara syar'i dia harus menepatinya, atau secara qadaran dia tersiksa. Ikhwan fillah na'azakumullah fa innahum syaddadu 'ala anfusihim fa syaddada 'alaihimul qadar. Karena ahlul waswas ini memberat-beratkan diri-diri mereka sendiri, akhirnya mereka diberatkan secara takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka susah, mereka berat, hatta istahkama dzalika wa sara sifah lazimah lahum, hingga akhirnya mapan pada diri mereka. Mapan pada diri mereka artinya sudah menjadi sifat. Orang itu akhirnya terjangkit padanya sifat waswas. Bukan hanya pada wudu saja, pada takbirnya juga waswas. Kayaknya belum mantap diurangi lagi. Allahu Akbar. Belum mantap. Allahu Akbar. Belum mantap. Diulangi lagi. Sampai imamnya sudah ruku. Masih dia belum bisa takbir dengan benar, dengan mantap, dengan yakin. Karena apa? Waswasah. Akhirnya jadi sifat mereka. Bukan hanya dalam masalah itu. Dalam masalah nikah. Ketika menikah, dia keluar cemberut. Semua orang gembira. Dia sudah menikah. Mabruk, mabruk. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakum fi khair. Dia cemberut. Kenapa kamu? Saya ragu tadi sah enggak ya? Astagfirullahaladzim. Saksinya banyak. Ada pak lebihnya mengatakan sah, ada semua saksi menyatakan sah, semua menyatakan ini adalah sah. Dia dalam keadaan, tapi saya tadi itu enggak langsung kurang begini, kurang begitu. Anu, tolong sampaikan ke mertua saya, ulangi lagi sekali lagi. Minta diulangi nikahnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini tersiksa dia dalam segala hal. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya waswas tadi sebagai sifat lazimah, sifat yang terus-menerus ada padanya dalam segala hal. Qul inna a'udzubikumullah, dan ini bukan sesuatu yang khayal atau cerita-cerita kosong. Ini sudah terjadi pada orang yang saya kenal betul, saya tahu orangnya siapa. Terjadi, sudah dinasihati berkali-kali masih belum bisa berubah. Sampai pernikahannya. Saya tidak hadir pernikahannya. Kemudian sampaikan, ternyata ketika nikah minta diulang. Hah? La haula wa la quwata illa billah. Allah yahdi. Allah yahdi. Wa yahdina wa yahdil muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, wa kariha ahlul ilmi al-israf fihi. Dan para ulama tidak suka untuk berlebih-lebihan padanya. Ya'ni al-wudu. Yani masalah wudu, bahwa para ulama tidak suka untuk berlebihan pada wudu. Wa an yujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka tidak suka pula untuk melebih-lebihkan di atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar menyatakan yang namanya isbaghul wudu adalah al-inqa. Khonibina azakumullah, ada orang-orang yang beralasan dengan kalimat isbagul wudu, bahwa di antara amal saleh adalah isbag al wudu fil makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan susah. Dikira oleh mereka isbagul wudu yang namanya wudu yang sempurna kalau berlebih-lebihan, kalau sedikit-sedikit pas itu dikatakan itu tidak sempurna. Maka mereka menyatakan, kita akan diperintahkan untuk isbagul wudu. Maka saya berwudu sampai sempurna. Kurang sempurna saya ulangi lagi. Kurang sempurna saya ulangi lagi. Kalau belum mantap saya ulangi lagi. Padahal dia mengulanginya lebih dari yang Rasulullah SAW kerjakan. Rasulullah mengerjakannya 3 kali paling banyak. Bahkan kadang 2 kali cukup. Dan kadang sekali-sekali juga cukup. Berarti orang ini dalam keadaan berlebih-lebihan di atas Nabi SAW dengan alasan isbaghul wudu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya para ulama tidak suka untuk berlebih-lebihan dalam berwudu, dan tidak suka untuk menambahi di atas apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa yang namanya isbaghul wudu, yang namanya menyempurnakan wudu adalah bersih. Yani bersih sempurna. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak tersisa ada yang belum tercuci. Ini yang namanya isbaghul wudu. Kalau tersisa di tumitnya terancam. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang tumitnya tidak tercuci, terancam dengan nar. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya isbaghul wudu adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين. Maka yang namanya fiqh, sungguh-sungguh yang namanya fiqh, seluruh fiqh adalah iqtisad fid din, untuk sederhana dalam agama. Dan sederhana dalam agama jangan disalah tafsirkan. Sederhana dalam agama adalah seperti apa adanya dalam hadis, kerjakan, titik. Itu namanya sederhana dalam agama. Tidak ditambah-tambahi, tidak berlebih-lebihan. Sehingga kalimat iqtisad fid din adalah lawannya ghulu fid din. Maka yang namanya fiqh, kullal fiqh adalah al-iqtisad fid din, untuk sederhana dalam beragama, tidak berlebih-lebihan. Wal-iqtisam bis sunnah, dan berpegang dengan sunnah. Berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bisabili was-sunnah, atas kalian untuk mengikuti jalan ini dan mengikuti sunnah. Fa innahu ma min 'abdin 'ala sabili was-sunnah dzakara Allah 'azza wa jalla faqsha'arra jilduhu min khasyatillahi ta'ala illa tahatat 'anhu khatayahu kama yatahata asy-syajarah al-yabisah waraquha. Kata Ubay bin Ka'ab, atas kalian untuk tetap di atas jalan ini dan di atas sunnah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun di atas jalan ini dan di atas sunnah, kemudian dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia berdiri bulu kuduknya, yakni gemetar atau merinding karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan gugur dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun yang kering dari sebuah pohon. Seperti pengugurannya sebuah pohon daun-daunnya ketika kering. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabili wa sunnah. Sesungguhnya sederhana di atas jalan ini dan di atas sunnah itu lebih baik, lebih afdal daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam menyelisihi jalan ini dan dalam menyelisihi sunnah. Sederhana dalam sunnah lebih afdal daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam menyelisih sunnah. Khonifidina azakumullah, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama kepada dirinya, ya salam nim ala sunnah khairun laka min antakuma ala bid'ah. Wahai salam, berdirilah, tidurlah kamu dengan sunnah. Lebih baik daripada kamu bangun malam dengan bid'ah. Nim ala sunnah khairun laka min antaquma ala bid'ah. Kamu tidur dengan cara sunnah lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh berdiri tengah malam tetapi dengan cara bid'ah. Ini bersungguh-sungguh tapi dengan cara bid'ah. Yang ini tidur tetapi dengan cara sunnah. Maka tidur dengan cara sunnah lebih baik. Ikhwan fillah na'azakumullah, wa afdal minhuma, dan lebih baik dari keduanya, bangun di malam hari dengan cara sunnah. Laisa kadzalik. Tetapi untuk menggambarkan sederhana dalam sunnah itu lebih afdal. Bahkan tidur lebih baik daripada sholat. Kapan? Ketika tidur dengan cara sunnah, sholatnya dengan cara bid'ah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab bahwasanya sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dengan cara bid'ah. Qala fahrisu idza kanat a'malukum iqtisadan an takuna 'ala manhajil anbiya'i wa sunnatihim. Maka bersungguh-sungguhnya, kalau bersungguh-sungguhlah kalian jika amalan-amalan kalian itu sederhana, hendaklah sederhana di atas manhaj para anbiya, hendaklah sederhana di atas sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak berat tapi dapat pahala, tidak susah tetapi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka-mereka yang berlebih-lebihan sampai salat 100 rakaat dengan sekian macam kebidahan-kebidahan di dalamnya, kasihan, lelah, susah, payah, tapi dia dapat dosa. Tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini, hendaklah kamu di atas sunnah, jika amalmu sederhana maka kamu tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi fi kitabih. Berkata Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi fi kitabih Dhammul Wiswas. Kitabnya berjudul Dhammul Wiswas, cercaan atau jeleknya waswas. Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matihi wa syarrafana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bi risalatihi wa waffaqana lil iqtida'i bihi wa tamassuk bi sunnatihi ومن علينا باتباعه الذي جعل علما على محبته ومغفرته wa sababan likitabati rahmatihi wa husuli hidayatihi. Kata beliau dalam mukaddimahnya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan kenikmatannya dan telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan risalahnya, dan telah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnahnya dan berpegang dengan sunnahnya, dan telah memberikan kepada kita kebaikan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah jadikan sunnah beliau sebagai alaman, sebagai tanda kecintaannya dan sebagai tanda maghfirahnya. Siapa yang mengikuti sunnah Rasul, maka dia akan terlihat bukti kalau dia cinta kepada Allah dan dia akan mendapatkan ampunan daripadanya. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita atau telah menjadikan sebab ditulisnya rahmat dan dicatatnya sebagai hidayah. Qul inna a'udzubikumullah, mukaddimah beliau ini Abu Muhammad semuanya disarikan dari ayat-ayat tadi yang kita baca. Dari ayat-ayat yang kita baca di awal kajian tadi. Yani ketika beliau menyatakan dengan waffaqana liqtida bi sunnatihi manna 'alaina bittiba'ihi alladhi ja'ala 'alaman, yang dijadikan sebagai tanda kecintaan. Ini isyarat kepada ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Berarti Allah jadikan ittiba'ur rasul sebagai tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalimat sababan likibat kitabati rahmatihi wa husul hidayatihi. Ini adalah isyarat pada ayat wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ini husulul hidayah adalah dengan ittiba'ur rasul. Qul inna a'udzubikum, maka beliau membuka dengan pujian pada Allah, alhamdulillah, yang telah menjadikan ittiba'ur rasul sebagai tanda kecintaan pada Allah, yang telah menjadikan ittiba'ur rasul sebagai sebab didapatkannya hidayah. Qala Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini tanda kecintaan dan tanda maghfirah. Dan juga qala ta'ala wa rahmati wasi'at kullasyai'in fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Kata Allah, rahmatku meluasi segala sesuatu dan aku akan tulis untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengeluarkan zakat, yang beriman kepada ayat-ayat kami. Kemudian Allah katakan, yaitu yang mengikuti Rasulun Nabiyil Ummi. Maka rahmat Allah akan ditulis untuk siapa? Disebutkan oleh Allah, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang meluarkan zakat, untuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, dan yang mengikuti Nabi, yang mengikuti Rasulin Nabiyil Ummi, yang mengikuti seorang Rasul, seorang Nabi yang ummi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ini berarti didapatkannya hidayah dengan ittiba juga. Qul inna a'udzubikumullahi amma ba'du. Setelah itu Abu Muhammad Al-Maqdisi masuk pada masalah tentang waswas. Kita akan baca ucapan Abu Muhammad pada kajian mendatang bi'idznillah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan merahmati Ibnu Qayyim dan merahmati mereka para ulama ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.